about to end it, aka featuring MK. Jaga ibu agar aku bisa mengurangi sedikit beban apa yang ada di benaknya. Satu amu.